aku berone bojoku digondol bojone. Sabar dah. Nomber tuwo bojoku ketikung. Weh asor le. Nomber teri bojoku disembeh. Tragis. Gajah menyiksa. I know friend. Otra jaremu selalu mengaku. Jaremu sayang. Aku gak tahan, I will stop loving you.